الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul miyassar fi dawil kitab wa sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang keadaan-keadaan yang disyariatkan bagi seorang yang sedang mengerjakan sholat untuk sujud sahwi ketika dia dalam keadaan lupa. Yang kesimpulannya bahwa setiap keadaan ini kembali kepada tiga hal: az-ziyadatu wal-naqsu wa-syak, menambah sesuatu, mengurangi sesuatu. Demikian pula yang ketiga, disebabkan karena ada keraguan. Lalu kita telah sampai pada poin yang kelima, berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wa yajibu sujudu sahwi idha syakka fi adadir raka'ati falam yadri kam sallah. Dan wajib hukumnya sujud sahwi apabila seseorang ragu tentang jumlah rakaat yang dia lakukan, berapa rakaat dia tidak mengetahui. Pada saat dia mengerjakan sholat 4 rakaat, dia sudah enggak tahu apakah ini rakaat yang ketiga atau masih rakaat yang kedua. Dia tidak mengetahui. Jadi terjadi keraguan ya pada dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Wadhalika athna'a shalah, dan yang demikian ini, yakni keraguan ini muncul di pertengahan salat. Ya, dan munculnya keraguan itu disebabkan karena syaitan yang selalu memberi was-was dan mengganggu seorang yang sedang mengerjakan salat. Ya, dan selalu akan diingatkan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan salat yang dia kerjakan. Udzkur kadza, udzkur kadza. Lima lam yakun yadhkur hatta la yadrik am shalla. Kamu ingat ini, kamu ingat itu. Sesuatu yang belum terfikirkan oleh dia akhirnya jadi ingat di dalam salat. Sehingga dia tidak mengetahui berapa rakaat salat yang dia kerjakan. Nah, maka oleh karena itu disebabkan karena tidak seorang pun manusia yang luput dari lupa, maka disyariatkan yang namanya sujud sahwi pada saat seorang dalam keadaan ragu. Li'annahu adda juz'an min salatihi mutaraddidan fi kaunihi minha aw za'idan 'alayha. Hal ini disebabkan karena dia melakukan bahagian dari salatnya dalam keadaan ragu. Dalam keadaan ragu apakah salatnya ini sudah benar rakaatnya, jumlah rakaatnya, ataukah dia menambah. Fadha'ufatin niyyah, maka niat itu menjadi lemah. Ya. Kurangnya konsentrasi yang menyebabkan dia lupa. Wahtajat lil jabri bis sujud, dan dibutuhkan untuk menyempurnakan salat itu dengan sujud. Yani sujud as-sahwi. Li umumi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu asyaitan falabbas alaihi." Sesungguhnya salah seorang kalian apabila dia berdiri salat, maka syaitan mendatanginya dan mentalbisnya, yakni mengganggu sholatnya, menyebabkan dia tidak khusyuk, menyebabkan dia mengingat sesuatu yang di luar sholat. Hatta la yadrikam sholat, sehingga dia tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang dia kerjakan dari sholat. Fa idza wajada dzalika falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Maka apabila dia mendapati hal tersebut, terjadi keraguan sehingga dia tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang dia kerjakan, maka hendaknya dia melakukan dua kali sujud, yaitu sujud sahwi dia melakukannya dalam keadaan duduk. Muttafaqun alaih. Wa huwa fi hadhihi al-halati baina amrayn, dan seseorang yang dalam keadaan ragu di dalam salatnya, dalam keadaan seperti ini seseorang berada di antara dua keadaan. Jadi ketika seorang ragu tidak terlepas dari dua keadaan ini. Keadaan yang pertama, imma ayyakuna syakku biduni tarjihin li ahdi al-ihtimalai. Keadaan yang pertama, ada kalanya keraguan itu muncul tanpa dia mampu melihat mana yang lebih kuat dari persangkaannya, dari dua kemungkinan yang ada. Jadi misalnya dia ragu di dalam sholat, ini sudah rakaat kedua ataukah rakaat yang ketiga. Tidak ada hal yang menguatkan pada dirinya, masing-masing 50%, 50%, sama kuatnya. Tidak ada yang menterjih, tidak ada tanda yang menunjukkan ini lebih kuat daripada yang lainnya. Ya, jadi benar-benar dia dalam keadaan tidak tahu. Dalam keadaan tidak ada yang lebih dikuatkan di antara dua kemungkinan itu. Rakaat kedua kah? Atau rakaat yang ketiga? Dalam keadaan dia tidak memiliki tanda-tanda untuk menguatkan salah satunya. Sehingga dia tetap dalam keadaan ragu. فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَأْخُذْ بِالْأَقَلْ وَيَبْنِي عَلَيْهِ. Maka dalam keadaan seperti ini, dia mengambil jumlah yang paling sedikit. Ya, lalu kemudian dia membangun sholatnya di atas jumlah yang paling sedikit. Misalnya, dia ragu apakah dia sholat 2 rakaat atau 3 rakaat. Kalau 3 rakaat jelas meragukan, 2 rakaatnya jelas. Kalau 2 rakaat sudah jelas, tapi apakah yang ketiga ini dia sudah melakukannya atau tidak, itu yang meragukan. Nah, yang meragukan ini yang ditinggalkan. Dia membangun di atas jumlah yang paling sedikit, karena itulah yang meyakinkan. Ini rakaat kedua ataukah rakaat yang ketiga? Nah, maka dia mengambil jumlah yang paling sedikit, rakaat kedua. Ini masih di rakaat pertama ataukah sudah di rakaat yang kedua? Ambil rakaat yang pertama. Wa yasjudu lis-sahwi, kemudian dia sujud sahu. Kemudian dia melakukan sujud sahu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla, apabila salah seorang kalian ragu di dalam salatnya sehingga dia tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang dia kerjakan dari salat, salasan am arba'an, apakah dia telah mengerjakan 3 rakaat ataukah 4 rakaat. Jadi keraguannya hitungan keempatnya. Kalau 3 jelas meyakinkan. Ini rakaat ketiga ataukah rakaat yang keempat? Fal yatrahi syakka, maka dalam keadaan seperti ini yang keraguan, yang ragu itu dibuang. Apakah rakaat ketiga atau keempat? Ambil yang paling sedikit, yaitu rakaat yang ketiga. Yang keempat meragukan, dibuang. Maka dia bangun sholatnya di atas rakaat yang ketiga. Wal yabni ala mastaiqan, dan dia membangun sholatnya di atas sesuatu yang yakin, yaitu jumlah yang paling sedikit. Thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallim, kemudian setelah itu dia melakukan 2 kali sujud sebelum dia mengucapkan salam. Hadis akhrajahu Muslim. Ini apabila seorang dalam kondisi tidak bisa melihat mana yang lebih kuat dari dua kemungkinan ini. Maka dia mengambil yang meyakinkan, jumlah yang paling sedikit, lalu kemudian sujud sahwi sebelum salam. Amma idza qalaba ala dhannihi wa tarajjaha ahadul ihtimalain, adapun jika dia memiliki persangkaan yang lebih kuat, ya, lalu ada yang lebih rajih, lebih kuat salah satu di antara dua kemungkinan. Jadi dia ragu, ini rakaat ketiga atau rakaat yang keempat. Tapi kemungkinan besar, jadi ada persangkaan yang besar pada dirinya, dia merasa bahwa ini sudah rakaat keempat, insya Allah. Kemungkinan besar ini rakaat yang keempat. Maka dia bangun di atas persangkaannya yang kuat itu. Atau persangkaan kuatnya, oh ini kelihatannya baru rakaat yang ketiga. Maka dia membangun sholatnya di atas rakaat, 3 rakaat tersebut. Karena itu ghalabatuhan, persangkaan yang kuat yang ada padanya. Fa innahu ya'malu bihi, maka dia mengamalkan itu, mengamalkan persangkaannya yang lebih kuat. Wa yabni alaihi, dan membangun salatnya di atas persangkaan yang kuat itu. wa yasjudu sajdataini lis-sahwi. Lalu setelah itu dia melakukan sujud sahwi, dua sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi man syakka wa taraddada. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang ragu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyataharras sawab. Maka hendaknya dia ya, berusaha memilih, mencari mana yang paling benar. Mencari mana yang lebih mendekati kebenaran. Jadi ada persangkaan yang kuat. Ya, apakah dia di rakaat ketiga atau persangkaan kuatnya pada rakaat yang keempat, maka dia bangun di atas persangkaan yang kuat tersebut meskipun jumlah rakaatnya lebih banyak. Tsumma yutimma alaihi ay al-tahri, kemudian dia sempurnakan salatnya yang dibangun di atas tahri itu. Dibangun di atas persangkaannya yang kuat. Tsumma yusallim, kemudian setelah itu dia salam. Tsumma yasjud sajdataini ba'da ay yusallim. Kemudian setelah itu dia melakukan dua kali sujud, yaitu sujud sahwu setelah dia mengucapkan salam. Ya, perhatikan dalam penjelasan beliau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang ragu tiga rakaat atau empat rakaat tanpa ada penguat, maka dia membangun pada jumlah yang paling sedikit. Lalu dia sujud sahwi sebelum salam. Namun apabila ada persangkaan yang kuat dari dua kemungkinan, maka dia membangun di atas persangkaan yang kuat sujud sahwinya setelah salam. Ya, dan nanti akan ada rincian insyaallah taala tempat-tempat di mana seorang dianjurkan sujud sahwi sebelum salam, demikian pula sujud sahwi setelah salam. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.